para bangsa Arab, bola tahu, bangsa Arab juga membuat alam terbagi menjadi alam jenis dan alam saksin. Secara lafaz umumnya seperti alam saksin, tapi alam jinsin lebih umum. Di antaranya ialah iryat untuk kala jengking, demikian pula su'alah untuk musang, dan yang sepertinya ialah barah untuk yang baik-baik, wanita yang baik-baik, barah. Dan juga fajari, nama perempuan yang tabiatnya jelek. Tapi pembahasan kita tentang al-alam fihi masail, al-mas'alatul ula, lafzu al-alam fil lughati lahu iddatu ma'anin, lahu iddatu ma'anin. Lafaz alam dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Minha al-jabalu, di antaranya ialah bermakna gunung. Wa minha arayatu, arayatu, arayatu artinya ialah bendera. Wa minha al-alamatu, al-alamatu artinya tanda, alam tanda. Nah, al-mas'alatu atsaniya al-alam indan nuhati, al-alam indan nuhati ismun yadullu ala musamman muayyanin. Mutlaqan. Alam menurut ahli nahwu adalah isim yang menunjukkan nama sesuatu tertentu, musamman muayyanin, mutlaqan, secara mutlak, artinya tidak pakai menunjukkan arti kata ganti atau syarat apapun, nama sesuatu secara mutlak, itu namanya alam. Nam. Nahu. Ja'far ismu rajul. Ja'far nama laki-laki. Khairnik. Ya. Ismu imra'atin. Min syawa'iril arabi. Khirnik itu adalah nama perempuan dari para penyair Arab. Qarn. Qarn ismu qabilatin. Qarn itu nama kabilah. Ajan. Ismu makanin. Ada nama tempat. Lahiq. Lahiq. Ismu farasin. Nama kuda. Silahiq. Lahiq ismu faras, nama kuda. Sadqam. Sadqamun ismu jamal. Ismu jamal. Sadqam nama unta. Hailah. Hailatun ismu syatin. Ismu syatin nama kambing. Kambing kesayangan Anda. Hailah. wasiq ismu kalbin. Wasiq nama anjing. Wasiq nama anjing. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Yang qasim al-alam bi'tibari al-wad'i ila thalathati anwa'in, ismin wa kunyatin wa laqabin. Qasimul alamu bi'atibaril wad'i ila thalathati anwa'in, ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam jika dilihat dari bentuknya, terbagi menjadi tiga: alam isim, alam kunyah, dan alam laqab. Falismu ma wudhi'a awalan liyadulla ala dzati. Ma wudi'a awalan liyadulla ala dzati. Laisa bikunyatin wala laqabin. Laisa bikunyatin wala laqabin. Nahwu Umar wa Utsman. Fatimah wa Maryam. Alam isim ialah alam yang sejak awal dibentuk untuk nama dan tertentu, bukan kunyah, bukan lakob. Seperti Umar, si Umar, Utsman, Fatimah, Maryam, mensejak dari sononya untuk nama orang tertentu, ya. Yang penting bukan kunyah, bukan laqab. Wal kunyatu wal kunyatu ma sudira ma sudira bi abin au ummin au abin au ibnin au bintin maksudnya bi abin au ummin au ibnin au bintin nahu Abul Bashar Abul Bashari wa Ummul Mukminina wa Ibnu Malik wa Ibnu Malikin wa Bintu An-Nu'mani wa Bintu An-Nu'mani alam kunyah ialah alam yang diawali dengan lafad abun atau umun atau ibnun atau bintun. Contoh Abul Bashar nanti kunyah, Ummul Mukminin kunyah, Ibnu Malik juga kunyah, Bintun Nu'man juga kunyah. Wal laqabu ma yuradu bihi madhu musammahu aw dhammuhu nahu Ar-Rashid Saifud Daulah Saifud Daulati Al-Aqsha Al-Aqsha yang pertama Hamzah yang ketua Ain dan Shin Al-Aqsha Ain Alladhi la yabsuru laylan lidu'fil basari Asyamfari, pakai nun. Asyamfari, sanfari. Tiga Asyamfari, shin. Ya. Asyamfari. Asyamfaro, pakai nun. Sanfaro, ya. Ay azimu syafatain, azimu asyafatain. Lakab ialah alam yang dipakai untuk memuji nama seseorang atau mencelanya, gelar pujian dan gelar celaan. Seperti Ar-Rasyid, ini pujian, ya. Saifud Daulah, pedang negara, ini pujian, ya. Kalau Al-Aksyaf itu yang kalau malam rabun karena lemah penglihatannya, celaan, ngejek, ya. Nah, Asyamfara ini adimu syafatain, bibirnya terlalu besar, rongos. Nah, apa itu namanya? Kedua bibirnya terlalu tebal, di maju. Ngejek, celaan, ya. Namanya Al-Laqab. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dan gelar-gelar yang jelek, ya. Cuma contoh nahwu saja. Temanmu jangan dikasih gelar-gelar yang jelek, ya. Nah. Tayyib. Al-mas'alatu Arabiyah. Annal laqaba idza sahiba al-isma wajib ta'khiruhu nahwu Zaidun ar-Rasyidu illa qalila kecuali sedikit. Maksudnya ada juga yang mendahulukan laqab daripada isim sedikit. Fa'amma al-laqabu ma'al kunyati fa'anta bil khiyar. Taqulu Abu Abdullah Ar-Rashid Aw Ar-Rashid Abu Abdullah Adapun kalau alam lakab yang bersama dengan alam kunyah, maka engkau boleh pilih terserah mana yang didulukan. Takul Abu Abdullah Ar-Rashid au Ar-Rashidu Abu Abdullah. Waqalu Ibnu Malik wa qala Ibnu Malik wa akhiran dha in siwahu sahiba yujadu fayujadu fayujadu fi ba'din nusakhi wadha ij'al wadha ij'al wadha ij'al akhiran idasman sahiba wada ij'al akhiran idza isman sahiba. Tadi kan disebutkan bahwasanya kalau alam lakob bersama dengan alam isim, maka alam lakobnya wajib diakhirkan, kecuali sedikit ya. Tapi kalau ada alam lakob bersama dengan alam kunyah, maka kalian boleh pilih mana yang harus didulukan. Adapun ucapan Ibnu Malik wa akhiran da'in siwahu sahiba, kan seolah-olah kalau alam lakob bersama dengan selainnya maka harus diakhirkan lakobnya, baik bersama dengan alam isim atau alam apa? Kunyah. Padahal yang betul itu tadi, kalau sama alam isim alam lakobnya diakhirkan, kalau sama alam kunyah kalian boleh pilih. Maka ternyata disebutkan dalam sebagian naskah ucapan Ibnu Malik wadaj al akhiran idasman sahibah, alam lakob akhirkan jika bersama dengan alam isim. Paham enggak? Baik. Wa bihada wafaqa Ibnu Malik madhhaba jumhurin nuhati. Maka dengan penjelasan ini Ibnu Malik pendapatnya sama dengan pendapat jumhur ahli nahwu. Al-mas'alatu al-khamisah. Naam. Idza istama'a al-ismu wal laqabu, idza istama'a al-ismu wal laqabu fafihi tafsiru ma yali. Jika alam isim dan alam lakob berkumpul, maka perkumpulan tadi itu ada rincian sebagai berikut. Al-awwal idza kana panjang, idza kana mufradaini wajib indal basriyina al-idhafatu. Taqulu Sa'idu Kursin. Sa'idu Kurzin. Wa'aitu Sa'ida Kurzin. Wa marartu bi Sa'idi Kurzin. Wa ajaza al-kufiyuna al-itba'a. Taqulu hadza sa'idun kurzun wa ra'aitu sa'idan kurzan wa marartu bi sa'idin kurzin. Perhatikan baik-baik. Jika ada alam isim dan alam lakob berkumpul, maka ada rincian sebagai berikut terkait dengan bacaannya, ya. Yang pertama, jika keduanya alam isim sama alam lakob sama-sama berbentuk lafadz mufrad, maka menurut Al-Nahwu Basra wajib alam isim dimudhofkan ke alam lakob idhofa. Contoh hadza sa'idu kurzin. Sa'id itu alam isim, kurzin itu alam lakob. Sa'id si Sa'id, kurzun itu kalau diartikan karung. Tahu karung enggak? Tahu karung ya? Kresek karung. Karung beras. Ini gelar ejekan si karung beras, balik kemana-mana bawa karung, ngambil di rongsokan. Sa'id mufrad lafadznya, kurzun lafadznya mufrad, kumpul ya kan, satunya alam isim, satunya alam lakob, sama-sama mufradnya, maka menurut Al-Nahwu Basra wajib alam isim mudhaf ke alam lakob. Hada sa'idu kurzin, ra'aitu sa'ida kurzin, maratu bisa'idi kursi. Wa ajaza al-kufiyun al-itba. Adapun alina hukufa berpendapat boleh itba, yakni alam lakab i'rabnya mengikuti alam isim. Ya. Jadi apa itu? Jadi atau bayan atau jadi badal mutobik. Hada sa'idun kurzun. Ya, bukan atman ut dia. Ra'aitu sa'idan kurzan. Martu bi sa'idin kurzin. Ibn al-Kufar. Naam. Wahtar Ibnu Malik wahtarahu Ibnu Malik. Ibnu Malik ternyata lebih memilih yang Kufah, ya. Jadi jangan diwajibkan. Boleh sa'idu kurzin, boleh juga sa'idun kurzun. Kalau ada yang bahasa harus, ya harus alam isim mudhaf ke alam lakab. Kalau dua-duanya lafadznya sama-sama mufrad. Asani idza kana murakkabaini, idza kana murakkabaini au murakkaban wa mufradan, wajib al-itba'. Wajuzul qat'u ila raf'i awin nasbi. Faraf'u ala idmari mubtada'in wan nasfu ala idmari fi'lin. Kalau alam isim sama alam lakob, dua-duanya sama-sama merokap bentuknya. Perhatikan merokap ya. Atau satunya merokap, satunya mufrad. Pokoknya tidak sama-sama mufrad. Ya, sama-sama merokap atau salah satunya merokap, satunya lagi mufrad. Maka wajib itba. Artinya alam lakob wajib mengikuti alam isim, i'rabnya. Boleh juga al-qat'u. Al-qat'u itu i'rabnya berbeda dengan i'rab sebelumnya. Boleh di rafa', boleh di nasab. Kalau rafa' berarti dengan membuang mubtada. Kalau nasab dengan membuang apa ini? Fi'il. Yang jelas tidak idhofah. Ya. Nahwu. Perhatikan contohnya ya. Jaa Abdullah kurzun. telah datang si Abdullah, si Karung. Berarti satunya murakkab, satunya mufrad ya. Ja'a Abdullahi anfun naqati. Telah datang si Abdullah, si hidung unta. Sama-sama merokap ya, Abdullah merokap, Anfunaka merokap, berarti idba ya. Nah, bagaimana contoh yang al-qat'u di rafa' atau di nasab? Berarti ja'a Abdullahi burzan. Wajah Abdullahi anfan nako. Ini dinasob berarti qat'u. Berarti membuang fi'il. Ya, akni ya. Hai akni. Ja'a Abdullah kurzan, akni kurzan. Ja'a Abdullah anfanako, akni anfanako. Jadi kurzan maful bi, anfanako maful bi. Ya, fiilnya dibuang. Tadinya apa ini? Akni. Marartu bi Abdillahi kurzun. Marartu bi Abdillahi anfunnako. Ai huwa. Ini namanya al-qat'u. Jadi Abdillah kemudian kurzun. Ai huwa kurzun. Kurzun jadi apa? Khobar. Mubtada'nya dibuang, artinya huwa. Bartu bi Abdillahi anfunnako. Ai huwa anfunnako. Anfunnako khobar. Mubtada'nya dibuang. Nah, paham ya? Jadi kalau alam isim sama alam lakob kumpul lafadznya dua-duanya mufrad, maka menurut ahli nahwu bashrah wajib apa? Idhofah. Alam isim mudhof ke alam lakob. Kalau ahli nahwu kufah boleh itba', artinya silakan, enggak apa-apa. Idhofah boleh itba', berarti alam lakobnya i'rab yang ikuti alam isim. Tapi kalau alam isim sama alam lakob itu sama-sama murakabnya, atau satunya merakab, satunya mufrad, pokoknya enggak sama-sama mufrad ya, maka wajib itba', enggak boleh idhofah. Boleh al-qat'u. Qat'u itu polesan untuk memutus i'rab saja. Boleh dirafa' dengan membuang mubtada', boleh dinasab dengan membuang fi'il, dia jadi maful bi. Seperti yang dijelaskan tadi. Na'am barakfikum. Masih ada masail yang lain. Kita lanjut ke hadapan pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.